kecewa. Merana kecewa karena cinta yang hampa, hey. Mungkinkah aku dapat membalut lukaku? Biarlah kecewa, biarlah. Namun ku coba selalu.